Bertemu lagi dengan saya, Al-Muhdil Karim, dalam perkuliahan perpustakaan digital dengan tema Etika Informasi di Dunia Digital. Untuk mempermudah pemahaman kita, pertama sekali kita akan memahami dulu apa itu etika. Etika berasal dari kata Yunani kuno yang disebut ethikos. Ethikos bisa diartikan sebagai sesuatu yang timbul dari kebiasaan. Etika juga merupakan salah satu cabang utama dalam ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar moral. Konsep etika mencakup proses analisis dan penerapan mengenai sesuatu yang bisa disebut sebagai benar, salah, baik, buruk, atau perilaku-perilaku dan sikap-sikap lainnya yang melekat di dalam diri manusia. Jadi, ketika kita membahas etika, yang kita lakukan adalah mengamati dan sekaligus mencari kenapa suatu sifat atau sikap bisa dikatakan benar dan salah. Jadi, secara sederhana, berdasarkan etimologi, persoalan etika adalah persoalan benar dan salah. Namun, dalam perkembangannya, manusia mulai berpikir, dan manusia mulai menemukan yang namanya ilmu logika. Nah, fase-fase ini bermula dari fase Yunani, kemudian diikuti fase Romawi, sampai dengan ke abad 18. Di fase ini, etika dapat didefinisikan sebagai suatu sikap yang benar secara logis. Dalam fase perkembangan ini, suatu sikap bisa dikatakan benar dan salah, baik dan buruk, jika telah melalui suatu proses pemikiran yang sistematis dan mendalam. Fase-fase ini ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh etika barat seperti contoh David Hume dan Leibniz. Nah, karena dalam fase-fase ini logika dijadikan standar, maka logika tentu mempunyai sumber untuk pembentukannya. Pada etikanya David Hume yang dijadikan sebagai landasan sumber dari logika, itu adalah empiris atau pengalaman. Sedangkan dalam pandangan Leibniz dan Wolff cenderung yang menjadi landasan bagi suatu etika adalah rasionalisasi. Tentu teman-teman bisa membedakan perbedaan antara rasionalisme dan empirisme. Untuk lebih lengkap, teman-teman bisa membaca karya David Hume untuk empirisme dan karya-karya Leibniz untuk memahami lebih dalam mengenai etika berbasis rasionalisme. Nah, pada pembabakan selanjutnya, yang awalnya etika itu ditujukan untuk menentukan benar dan salah suatu sikap, itu direvisi total oleh seorang yang bernama Immanuel Kant. Dalam pandangan Immanuel Kant, kajian etika seharusnya berfokus bagaimana manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga, dalam pandangan Immanuel Kant, rumusan utama dari etika adalah perasaan bahagia, bukan bagaimana suatu sikap itu menjadi benar dan salah. Karena secara rasional, manusia cenderung akan senang dengan kebaikan dan akan berbahagia dengan kebaikan. Sehingga, landasan utamanya, kebaikan yang bagaimana yang harus dilakukan oleh manusia untuk dirinya dan mereka merasa berbahagia dengan apa yang telah dilakukannya. Dalam pembabakan selanjutnya mungkin teman-teman bisa mencari secara mandiri perkembangan etika karena pada pembabakan selanjutnya etika menjadi suatu kajian yang lebih abstrak sehingga dikhawatirkan akan mempersulit pengenalan etika secara dasar dalam perspektif etika barat. Oke, sampai di sini mungkin pembahasan etika telah selesai, kita mungkin sudah bisa mengambil kesimpulan mengenai apa sih yang disebut sebagai etika. Nah, untuk definisi informasi, saya rasa teman-teman sudah menguasai apa sih itu definisi informasi sesuai dengan keyakinan teman-teman masing-masing. Selanjutnya, apa yang disebut sebagai etika informasi? Etika informasi adalah suatu cara yang bisa menentukan nilai dari suatu sikap manusia terhadap informasi sehingga manusia tersebut bisa dikatakan benar dalam bertindak atau berinteraksi dengan informasi ataupun bisa dikatakan salah. Nah, aspek interaksi manusia dan informasi, baik itu dalam kubu kebenaran atau kubu kesalahan, akan dijadikan sebagai bahan kajian untuk menentukan sikap-sikap manusia yang nantinya akan berdampak kepada kebahagiaan manusia itu sendiri. Konsep etika tentu tidak bisa lepas dari ruang sosial. Seluruh fenomena-fenomena sosial akan diperhatikan dalam kajian etika sehingga bisa menentukan suatu kondisi atau sikap dikatakan benar secara etis atau salah secara etis. Nah, untuk mempermudah kita memahami bagaimana implementasi kajian etika di dunia informasi, alangkah lebih baiknya pertama kali kita baca dulu cerita berikut. Kita asumsikan cerita berikut sebagai fenomena yang akan kita analisis dalam memahami suatu sikap manusia terhadap informasi bisa dikatakan etis dan tidak etis. Judul dari cerita ini adalah Si Buta dan Si Berkacamata. Si Buta hidup di sebuah kampung yang penghuninya semuanya mengalami kebutaan. Suatu saat, datanglah seseorang yang berkacamata ke kampung tersebut. Orang tersebut dengan senang hati menerangkan dunia kepada seluruh penghuni kampung yang semuanya buta. Orang-orang penghuni kampung yang buta, hari demi hari mulai bertanya banyak hal kepada si berkacamata. Setiap harinya, bertambah orang yang bertanya kepada si berkacamata. Dan pertanyaannya pun mulai beragam, mulai dari warna matahari, bagaimana bentuk gajah, bagaimana bentuk jerapah, dan lain-lainnya. Setiap malamnya, si berkacamata mencatat seluruh pertanyaan yang telah ditanyakan oleh penduduk kampung kepadanya. Sedangkan siang harinya, si berkacamata berkeliling kampung untuk menanyakan ke warga kampung, "Apakah yang ingin Anda tanyakan hari ini?" Berbagai macam pertanyaan ditanyakan oleh penduduk desa. Mulai dari duluan mana ayam sama telur, sampai ke pertanyaan kenapa telur disebut telur. Si berkacamata mencatat semua pertanyaan yang muncul dengan telaten dan kemudian menatanya untuk bisa dianalisa dan kemudian dipahami olehnya. Tahun demi tahun berjalan, sampai suatu hari datanglah sekelompok kabilah pedagang ke kampung tersebut. Kabilah tersebut melihat orang buta dan berpikir kalau obat buta akan laku dijual di kampung tersebut. Namun ternyata, tidak satu pun obat buta yang laku terjual, karena umumnya masyarakat di kampung tersebut telah buta sejak lahir dan terbiasa dengan kondisi tersebut. Di tengah kepasrahan dan hampir putus asa, datanglah si berkacamata ke tempat si kabilah pedagang. Si kacamata bertanya, "Kenapa engkau lesu, tuan?" Si kabilah menjawab, "Aku telah menghabiskan hampir seluruh modalku untuk membeli obat buta di kota, namun ternyata tidak laku di sini. Si berkacamata menjawab, "Besok datanglah, bawalah telur ke sini sebanyak 300 butir, kerugianmu hari ini akan tertutupi." Keesokan harinya si Kabilah benar-benar membawa 300 butir telur dan datang ke rumah si berkacamata. "Apakah yang harus saya lakukan dengan 300 butir telur ini?" Berkatalah si kacamata, "Datanglah ke rumah si A, si B, dan si C." Si Kabilah pun melakukan apa yang disarankan oleh si berkacamata. Tidak butuh waktu lama, telur yang dijual oleh si Kabilah laku terjual. Si Kabilah pedagang kembali menemui si berkacamata. Si Kabilah bertanya, "Bagaimana engkau melakukan ini, tuan?" Si berkacamata menjawab, "Engkau perlu bertahun-tahun untuk bisa melakukannya. Lebih baik, engkau siapkan barang yang kuberitahu setiap hari kepadamu, dan mulai saat ini, engkau memberikan sebagian dari keuntungan penjualanmu kepadaku, sebagai imbalan dari informasi yang kuberikan kepadamu." Melihat hasil penjualan telur di hari tersebut, si Kabilah setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh si berkacamata. Perlahan-lahan, si berkacamata semakin dihormati oleh si Kabilah dan teman-temannya, serta dicintai oleh masyarakat kampung si buta-buta. Pertanyaannya adalah, siapakah yang berperan sebagai orang baik di cerita tersebut? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pendekatan untuk kajian etika. Yang pertama adalah kita harus melepaskan dahulu nilai-nilai yang menjadi prinsip hidup kita untuk mengamati suatu fenomena. Yang kedua, kita memetakan siapa saja subjek yang ada di dalam fenomena yang ingin dikaji. Yang ketiga, kita harus melihat dan memetakan sifat-sifat dan sikap-sikap dari si subjek. Yang keempat, baru kita memetakan aspek relasi antar subjek beserta dengan sifat dan sikapnya. Setelah itu, baru kita menentukan perspektif atau paradigma dasar yang kita gunakan untuk menganalisa setiap aspek dari subjek, sifat-sifatnya, sikapnya, dan reaksi antar subjek dengan sifat-sifat dan sikap-sikapnya. Oke, mari kita masuk ke langkah pertama. Kita memetakan dahulu siapa saja subjeknya. Yang pertama itu subjeknya adalah si buta. Yang kedua itu si berkacamata. Dan yang ketiga si Kabilah. Selanjutnya, kita memetakan sifat-sifat si subjek. Si berkacamata itu mempunyai sifat yang pertama telaten, yang kedua dia itu rajin, dan yang ketiga dia konsisten. Hal ini dibuktikan ketelatenannya dengan bertanya kepada warga kampung setiap harinya. Karena itu dilakukan setiap hari, berarti dia mempunyai sifat konsisten. Dan yang ketiga, kenapa dia bisa kita bilang rajin? Itu bisa kita analisis dari bagaimana dia mencatat semua pertanyaan setiap malamnya. Nah, kita lanjut ke subjek kedua, yaitu si buta. Si buta itu mempunyai keterbatasan dalam penglihatannya, namun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi akibat keterbatasan tersebut. Oleh sebab itu, si buta bisa kita sifatkan sebagai orang yang ingin tahu dan orang yang selalu mencari tahu jika ada kesempatan mengenai segala sesuatu yang selama ini menjadi keterbatasannya. Nah, bagaimana dengan sifat si Kabilah? Si Kabilah mempunyai sifat yang pragmatis. Pragmatis ini adalah sifat di mana hal yang menguntungkan akan menjadi pilihan baginya. Hal ini dapat kita lihat dalam teks dari representasi bagaimana dia dengan serta-merta mengikuti saran si berkacamata untuk membeli telur. Nah, kita sudah memetakan sifat dari setiap subjeknya. Selanjutnya, kita akan memetakan bagaimana relasi antara sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat berupa rasa ingin tahu cenderung berelasi dengan sifat mengetahui dari si berkacamata. Karena si berkacamata mempunyai indera mata untuk mengetahui apa yang tidak bisa diketahui oleh si buta. Nah, sifat rasa ingin tahu si buta itu diafirmasi oleh si berkacamata. Lalu, relasi selanjutnya si berkacamata dengan si kabilah pedagang. Si kabilah pedagang itu pada dasarnya tidak mempunyai informasi yang dikumpulkan seperti si berkacamata. Sehingga ketidaktahuan pedagang berdampak kepada kerugian yang diterimanya. Karena sifat si pedagang pragmatis, kerugian adalah hal yang negatif baginya. Nah, oleh sebab itu, dia ingin mengganti hal tersebut menjadi hal yang positif. Dan kebetulan, untuk menjadikan hal yang positif, kuncinya ada di si berkacamata. Karena si berkacamata mempunyai informasi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang kampung si buta-buta, siapa yang membutuhkannya, di mana itu dibutuhkan, dan kapan itu dibutuhkan. Informasi ini dilengkapi nantinya oleh informasi dari si kabilah pedagang mengenai bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Nah, dari sini transaksi informasi yang terjadi itu bisa saling menguntungkan antar si pedagang dan si berkacamata. Si berkacamata mempunyai 4 komponen pertanyaan: apa, di mana, kapan, siapa, dan si pedagang mempunyai 1 komponen pertanyaan: bagaimana hal tersebut bisa dipenuhi. Oleh sebab itu, karena hal ini saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, si pedagang menerima kesepakatan untuk berbagi hasil dengan si berkacamata. Dari relasi tersebut, kita bisa melihat perspektif di mana si berkacamata dan si pedagang saling melengkapi informasi demi tujuan perdagangan si pedagang, sehingga si pedagang cenderung menerima pertawaran dari si berkacamata. Nah, hal ini mempertegas posisi pragmatis dari si pedagang. Tentu kita bertanya, kenapa si berkacamata tidak bersifat pragmatis? Jika memang si berkacamata bersifat pragmatis, tentu si berkacamata tidak menunggu momentum kedatangan si pedagang. Si berkacamata akan melakukan beberapa upaya untuk memenuhi pertanyaan bagaimana. Namun di sini, ternyata dalam skenario dan alur cerita, si berkacamata diceritakan hanya konsisten dalam mencatat dan memetakan setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh penduduk desa si buta-buta. Oke? Sampai di sini kita telah memetakan subjek. Kita telah memetakan subjek dengan sifat-sifatnya. Kita telah membangun relasi antara sifat-sifat subjek. Selanjutnya, kita perlu menentukan landasan analisa. Dalam etika barat pada zaman Yunani sampai dengan zaman abad 18, landasan benar dan salah itu menggunakan pendekatan logika, bisa menggunakan rasionalisme, dan bisa menggunakan empirisme. Sedangkan sejak abad 18, itu cenderung Immanuel Kant memberikan pengaruh yang cukup besar dengan menetapkan konsep etika itu berhubungan dengan pencapaian kebahagiaan. Sederhananya, dalam cerita tersebut kita telah mengurai subjeknya siapa, sifat-sifatnya bagaimana, sikap-sikapnya bagaimana. Pendekatan yang kita lakukan tadi adalah pendekatan rasional. Untuk menentukan baik dan tidaknya, kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu apakah ada kebahagiaan di dalam cerita tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, hampir setiap orang merasakan bahagia. Si buta-buta bahagia karena apa yang selama ini tidak bisa didapatkan dan diketahuinya, sekarang dia bisa mengetahuinya. Si berkacamata bahagia karena sekarang mungkin dia bisa mendapatkan penghasilan lebih dari apa yang telah dia kerjakan selama bertahun-tahun. Si pedagang pun berbahagia karena dia bisa mendapatkan keuntungan dan meminimalisir kerugiannya dengan bekerja sama dengan si berkacamata. Nah, dalam level yang sederhana, hampir setiap subjek dalam fenomena yang dikaji sampai kepada level bahagia. Akan tetapi ini cuma contoh sederhana. Dalam filsafat etika sendiri diperlukan suatu data yang rigid dan juga pemikiran yang mendalam bagaimana untuk mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri, benar, salah, ataupun nantinya baik dan buruk. Langkah terakhir, itu karena objek kajian kita informasi, bukan kajian etika murni, maka kita perlu menentukan landasan apa yang akan kita jadikan sebagai paradigma berpikir untuk menentukan konsep salah, benar, ataupun baik dan buruk. Nah, karena kebetulan teman-teman itu minta pendekatan barat, yang pertama kita bisa mungkin ambil pemikiran-pemikiran besar yang hadir di barat. Yang pertama itu mungkin pemikiran yang sifatnya sosialis dan liberal. Dua-duanya lahir di barat. Liberalisme lahir di Prancis dan sosialisme itu lahir di Jerman. Kedua gagasan ini pada dasarnya merupakan gagasan yang cukup dominan di dunia saat ini. Gagasan sosialisme itu ataupun nantinya berkembang menjadi komunisme itu hadir di negara-negara seperti Rusia, China, Bolivia, dan yang lain-lain. Sedangkan gagasan-gagasan liberal itu tumbuh dan berkembang di negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika. Kita akan belajar menggunakan kedua gagasan tersebut. Saat kita menganalisa dengan gagasan sosialisme, di mana sifat sosial manusia itu menjadi dominan, apa yang dilakukan oleh si pedagang itu adalah hal yang salah. Dan transaksi informasi antara si berkacamata dengan si pedagang itu tidak beretika. Namun, relasi antara si berkacamata dengan si masyarakat buta-buta itu beretika. Karena aspek sosial harusnya lebih dominan daripada aspek pribadi. Sedangkan, ketika kita mencoba mengkaji dari masyarakat dengan culture liberal yang cenderung beraliran kapitalisme dalam ekonominya, apa yang dilakukan oleh si pedagang itu tidak menyalahi etika. Apa yang dilakukan oleh si berkacamata itu tidak menyalahi etika. Dan apa yang dilakukan oleh si berkacamata terhadap masyarakat itu juga tidak menyalahi etika. Karena setiap subjek mempunyai kemerdekaannya masing-masing untuk menentukan sikap, apakah setiap sikapnya akan dijadikan sebagai komoditas ekonomi atau tidak. Nah, dari sini tentu teman-teman sudah bisa melihat, ataupun barusan kita sudah coba praktek tuh, bagaimana penelaahan terhadap sikap-sikap dalam suatu cerita terhadap aktivitas informasi yang dilakukan oleh si subjeknya. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya antara cerita yang diangkat dengan ekosistem digital? Oke, kenapa cerita ini dipilih? Pada dasarnya menurut pendapat saya, cerita ini pada dasarnya ketika dikaji dengan konsep representasi, Saya melihat pada dasarnya ini adalah suatu problematika informasi. Siber kacamata itu saya representasikan sebagai Google. Si kabilah pedagang itu saya definisikan sebagai pelaku usaha. Dan si buta-buta itu saya definisikan sebagai orang yang mencari pengetahuan yang ingin diketahukannya. Nah, saya merasa ini sangat klop. Karena apa? Karena secara behavioral, hampir setiap apa yang kita ingin ketahui itu kita pasti akan cari di Google. Dan bukan rahasia umum lagi, Google mengelola data tersebut untuk kemudian dianalisis olehnya. Yang kemudian data tersebut digunakan untuk proses pengiklanan yang nantinya dikelola oleh Google. Iklan ini akan dibebankan biaya kepada pelaku usaha oleh Google. Problematikanya sama. Si masyarakatnya dapat informasi, si Google-nya dapat data, data ini diolah si Google, si pengusahanya bisa mengetahui produk apa nantinya yang akan laku di pasaran. Saya mengangkat cerita ini sebagai cerita yang kita gunakan untuk belajar menganalisis aspek etika dalam suatu transaksi informasi. Untuk mempertajam kemampuan teman-teman, tadi kita sudah coba bagaimana aktivitas informasi tersebut ketika dikaji berdasarkan ideologi yang berbasis kepada sosialisme atau liberalisme. Nah, tugasnya itu sekarang bagaimana jika seandainya fenomena dikaji berdasarkan sudut pandang kepustakawanan atau etika kepustakawanan yang ada. Yang pertama teman-teman lakukan adalah mencari fenomenanya. Yang kedua, memetakan fenomena tersebut. Dan yang ketiga, menganalisisnya menggunakan standar etika kepustakawanan yang ada. Nah, hasilnya itu ditulis dalam suatu artikel yang kemudian diupload pada Kamis depan. Oke, perkuliahan kita sudahi sampai di sini. Sampai ketemu kembali. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.